Siap. Sona pa ima Oh. Saat aku mati. Iaha Tiroro ni roha satu ho Anggiat maria Holong ni roha mi Holong ni roha salirena Saturday. Tersongon bunga nama. rasa roh hati mardongan si tuap niloba di bibirmi Tuh. Rosita, Rosita, Rosita, Rosita, Rosita, Rosita. tua alla yunang ma paro bihu ma biarau sotung la senuo jujur sejujur ni jujur na hasia nang mengkhianat au tersohon mantan. Oh. siro pedi pake hami saku sadar.